Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan pasal tentang Ka'ab bin Zuhair, salah satu tokoh pakar sastra Arab yang dikenal suka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syair-syairnya. Ya, kemudian dia menyerahkan dirinya dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang peristiwa perang Tabuk. Qala al-muallif rahimahullah, faslun fi ghazwati Tabuk. Pasal perang Tabuk. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq sahibul Maghazi, kanat fi zamani usratin minan nas wa jadbin minal bilad. Perang Tabuk terjadi di saat kondisi masyarakat mengalami paceklik. Dan keadaan saat itu kekeringan. Hina tabat istimar, fannasa yuhibbuna al-maqam fi thimarihim wa zilalihim. Bertepatan juga dengan masa panen. Otomatis kebiasaan dan keumuman manusia, mereka lebih suka untuk tinggal di rumah menikmati hasil panen dan berteduh di kediaman mereka masing-masing. Jadi memang saat itu kondisinya satu sisi buah-buahan melimpah hasil panen. Satu sisi yang lain kondisinya panas yang sangat. Keadaan dan cuaca saat itu benar-benar ekstrim. Biasanya keumuman orang kalau sudah menghadapi cuaca dan iklim yang cukup ekstrim semacam itu, mereka lebih memilih untuk beraktivitas di dalam rumah, kumpul dengan keluarga. Namun saat itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Tabuk. Tempat yang cukup jauh dari Madinah untuk melawan bangsa Romawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qallama yakhruj fi ghazwatin illa warra bi ghairiha. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar untuk berperang, beliau akan mengalihkan menuju ke tempat yang lain sebelum ke lokasi dan medan tempur. Jadi kebiasaan Rasul itu kalau ingin menuju ke sebuah tempat untuk berperang, beliau mengalihkan perjalanan untuk mengecoh sekaligus siasat agar perjalanan beliau tidak tercium oleh musuh. Illa ma kana minha, kecuali pada perang Tabuk ini. Bainahu jallaha linnas, beliau terang-terangan mengumumkan di hadapan para sahabat niat beliau untuk berangkat ke Tabuk. Libu'dis syukkah wa syiddatiz zaman, karena perjalanan yang cukup jauh dan ekstrimnya cuaca dan iklim saat itu. Jadi biasanya Rasul menyembunyikan. Kalau beliau mau perang ke sebuah tempat, beliau sembunyikan. Beliau mengalihkan perjalanan ke tempat yang lain. Ketika dirasa aman, baru beliau menuju ke lokasi target untuk mengecoh dan untuk menyembunyikan keadaan dan pergerakan. Kecuali perang Tabuk. Untuk perang Tabuk, terang-terangan beliau mengajak kaum muslimin untuk berangkat. Dan beliau terang-terangan menyampaikan ke depan publik bahwasanya beliau akan berangkat ke Tabuk untuk perang. Karena memang kondisinya saat itu sangat berat. Agar para sahabat mereka bisa melakukan persiapan yang maksimal. Faqala dhata yaumin wa huwa fi jahazihi lil Jad ibn Qais. Ketika Rasulullah sedang proses menyiapkan bekal dan persiapan perang, beliau pernah berkata kepada Jad bin Qais. Jad bin Qais ini termasuk barisan orang-orang yang punya penyakit hati, ya. Termasuk fusaq dia ini. Hal laka fi jiladi banil asfar, wahai Jad, apakah kamu berminat untuk ikut dengan kami perang melawan Banil Asfar? Banil Asfar itu sebutan untuk Romawi. Faqala Jad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, awa ta'zanu li wala taftinni. Katanya Jad bin Qais, wahai Rasulullah, kasih saya uzur, kasih saya keringanan, jangan membuat saya tergoda atau terfitnah. Faqad 'arafa qaumi annahuma min rajulin ashadda 'ujuban bin nisa'i minni. Semua rakyat saya tahu betul tabiat saya. Saya ini paling tidak bisa menahan kalau melihat wanita. Wa inni akhsha in ra'aitu nisa'a banil asfar alla asbir. Dan saya khawatir kalau ikut perang, nanti pas ketemu dengan wanita-wanita Romawi, saya tidak sabar terfitnah dengan wanita Romawi nanti. Ya, ini alasan saja. Ya, ini alasannya dia saja. Memang tidak mau berangkat. Pengecut dia ini. Ketika diajak atau ditawari berangkat, alasannya tidak makul. Ya, kata dia, saya ini libidonya tinggi, Rasul. Tidak kuat saya nahan. Kalau ketemu wanita itu, wis, ya, rasanya gatel kabeh, Rasul. Ini kalau saya ikut ke Tabuk, ketemu sama orang-orang Romawi, ketemu sama wanita-wanita Romawi, wah, khawatir saya terfitnah, malah enggak perang nanti saya. Alasan tok ya itu. Faqala qad azintu lak, tanpa basa-basi Rasul mengatakannya, sudah, kamu enggak usah ikut. Tak izinkan untuk tidak ikut. Fafihi nazalat, tentang Jad bin Qais inilah turun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-49. Wa minhum man yaqulu dzanli wala taftinni. Dan di antara orang munafikin ada yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku izin dan jangan membuatku terfitnah. Wa qala qaumun minal munafiqina ba'dhum li ba'din la tanfiru fil har. Orang-orang munafik yang lain, mereka berbincang-bincang tentang rencana Rasul berangkat ke Tabuk. Mereka mengatakan, la tanfiru fil har. Tidak usah berangkat, cuacanya panas. Ya, mending di rumah. Ngapain panas-panas, perang lagi. Fanazala wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Dan orang-orang munafik mengatakan, janganlah kalian pergi di waktu panas. Maka katakanlah, neraka jahanam jauh lebih panas. Yakni mereka memang banyak alasan. Segala macam alasan mereka kemukakan, alasan yang logis atau non-logis, alasan yang genah atau yang enggak genah, dan kebanyakan yang enggak genah. Intinya mereka enggak pengen perang. Dibilang pengecut enggak mau, tapi ketika diajak perang alasan. Ini orang-orang munafikin. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda ahlal ghina 'ala nafaqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para saudagar, saudagar kaya untuk ikut berinfak membiayai persiapan perang. Fahamal rijalun min ahlil ghina wahtasabu. Beberapa pedagang dan saudagar kaya, mereka datang dengan membawa harta mereka. Wa anfaqa Utsman 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha wa 'uddatiha. Sahabat Utsman juga ikut. Beliau menginfakkan 300 unta lengkap dengan alas pelana, lengkap dengan pelana untuk mengangkut barang dan lengkap dengan perbekalannya. Jadi 300 ekor unta sudah tinggal pakai, ya. Pelananya sudah siap, tandunya sudah siap, bekalnya pun sudah ready, tinggal pakai saja. Wa alfa dinarin ainan, dan beliau juga menyumbang 1000 dinar tunai. Dan ini mereka bersemangat untuk saling membantu agar persiapan perang berjalan. Wa ja'al bakkaun wa hum sab'atun yastahmiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang. Mereka datang kepada Nabi SAW sambil menangis. Mereka memohon kepada Rasul agar mereka juga ikut diajak perang. Tapi mereka tidak punya biaya, tidak punya modal. Yang penting berangkat, ikut perang. Faqala sallallahu alaihi wasallam kama nassatil ayah. Maka Rasulullah SAW pun meminta uzur kepada mereka. Sebagaimana hal itu diberitakan dalam ayat surat At-Taubah ayat yang ke-92. La ajidu ma ahmilukum alaihi. Mohon maaf, aku tidak memiliki biaya untuk bisa membawa kalian. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pun kembali pulang dalam keadaan meneteskan air mata karena bersedih. Mereka tidak memiliki apapun untuk bisa mereka sedekahkan ikut berperang. Wa qama Ulbah ibn Zaid fa shalla min al-laili wa baka. Ulbah bin Zaid di suatu malam dia terbangun. Kemudian dia salat malam sambil menangis. Tsumma qala, beliau berkata dalam doanya, Allahumma innaka amarta bil jihad wa raghabta fi. Ya Allah, engkau telah menurunkan perintah jihad dan menganjurkan kami untuk berjihad. Thumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik. Namun aku sampai saat ini tidak memiliki perbekalan apapun untuk bisa aku bawa menemani Rasulmu. Wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni 'alaih. Dan utusanmu juga tidak memiliki biaya untuk bisa mengajakku berperang di jalanmu. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani fiha min malin au jasadin au 'irdin. Dan saya bertekad untuk bersedekah dalam bentuk saya akan memaafkan siapapun yang mendzalimi saya. Entah itu mendzalimi harta saya, badan saya, atau kehormatan saya. Sedekah saya berupa memaafkan dan merelakan kedzaliman orang lain. Tsumma asbaha ma'an nas. Keesokan harinya beliau beraktivitas seperti biasa bersama dengan yang lain. Ini hadis sudah muzmaj. Sudah. Ada suatu mukabbir. Hah? Halaka akhir min hadha. Ada yang lain tak? Suaranya yang ganggu tenang. Ada yang lain tak? Terus ada? Atau kurang kenceng ini? Salahnya, cuma salah. Berarti kalau mik apapun ya tetap salahnya. Jauh enak. Diperbaiki ya. Kasih tahu takmir masjidnya. Jadi, kalau ada hadir di sini minta tolong biar enggak kemeresek. tak kira tadi itu suara air, ya lagi cleaning atau gimana, tak dengerin kok meresap semua. Qala muallif rahimahullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mengatakan, "Ainal mutasaddiq hadhihi al-lailah?" Siapa yang semalam bersedekah? Falam yaqum ahad. Enggak ada yang ngaku. Tsumma qala ainal mutasaddiq? Kembali Rasul mengulangi pertanyaannya, siapa yang semalam sedekah? Falam yaqum. Enggak ada satupun yang ngasih tahu. Faqama ilaihi fa akhbarahu. Ulbah bin Zaid pun akhirnya berdiri kemudian menyampaikan kepada Rasul, "Saya Rasul semalam." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Abshir, fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi laqad kutibat biz zakatil mutaqabbalah." Bergembiralah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh sedekahmu sudah dianggap seperti zakat yang telah diterima. Waja'a al-mu'adziruna minal a'rabi liyu'zana lahum falam ya'dhurhum. Orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul minta izin juga untuk tidak ikut. Namun Rasul tidak mendengarkan alasan mereka. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Beliau menunjuk Muhammad bin Maslamah al-Ansari untuk menjaga kota Madinah. Falamma sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallafa Abdullah ibn Ubay wa man kana ma'ahu. Ketika Rasulullah SAW berangkat, Abdullah bin Ubay, pentolan munafikin dan teman-temannya tidak jadi berangkat. Wa takhallafa nafarun minal muslimina min ghairi syakkin wal irtiyab. Ada juga beberapa kaum muslimin yang lain yang ketinggalan, tidak ikut berangkat bukan karena kemunafikan. Minhum mutsalasah Ka'ab ibn Malik wa Hilal ibn Umayyah wa Murarah ibn Rabi'. Di antaranya tiga orang yang masyhur ceritanya, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Wa Abu Khaizamah As-Salimi wa Abu Dzar. Demikian pula Abu Khaizamah dan Abu Dzar, thumma lahiqah, namun dua orang yang terakhir ini menyusul Rasul. Untuk tiga orang yang sebelumnya, Ka'ab, Hilal, Murarah, tetap ketinggalan dan tidak jadi berangkat sampai Rasul pulang ke Madinah. Adapun Abu Khaizamah dan Abu Dzar sempat ketinggalan rombongan, ada niat untuk tidak berangkat, namun setelah itu keduanya kembali dan melakukan persiapan menyusul Rasul ke Tabuk. Wa syahidah Rasulullah SAW fi 30 alfan minan nas. Rasulullah pada pertempuran ini membawa 30 ribu pasukan. Wal khail asyaratu alafi faras. Beliau membawa 10 ribu kuda. Wa qama biha 20 lailah yaqsuru shalah wa hiraqlu yawma idin bihims. Beliau tinggal di Tabuk 20 malam. Beliau selama itu mengqasar salatnya sementara Raja Romawi Hirakla berada di Hims. Qala Ibnu Ishaq melanjutkan, "Walamma kharaja Rasulullah SAW khallafa Aliyan ala ahlihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, beliau meminta sahabat Ali untuk tetap tinggal di Madinah menjaga keluarganya. Faqala al-munafiqun. Orang-orang munafik mencibir beliau. Ma khallafahu illa istithqalan lah wa takhaffufan min. Ali enggak diajak, soalnya Ali ini cuma ngerepotin aja kalau berangkat. Rasul sengaja tidak mengajak Ali biar ringan ya perjalanannya. Ya ini diejek sama orang-orang munafik. Dikiranya Rasul ini enggak ngajak sahabat Ali karena merepotkan beliau. Faqada silahah walahiqa bihi biljurf. Sahabat Ali enggak terima dibilang seperti itu. Beliau langsung mengambil pedangnya, berangkat menyusul Rasul sampai ketemu dengan beliau di daerah Jurf. Faqala, sahabat Ali berkata kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." za'amal munafiqun annaka ma khallaftani illa istithqalan. Orang-orang munafik di Madinah menggosip. Mereka menganggap engkau tidak membawa saya karena saya ini merepotkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, kadzabu. Ngawur mereka itu. Ya, mereka itu pendusta. Walakinni khallaftuk lima taraktu wara'i. Kamu sengaja tak suruh tinggal karena untuk merawat keluarga saya dan keluargamu yang saya tinggal. Kamu tak jadikan wali saya untuk merawat keluarga saya dan juga keluargamu yang ada di Madinah. Bukan karena saya repot. Farji' fakhlufni fi ahli wa ahlik. Kembali ke Madinah. Rawat keluarga saya dan keluargamu. Awala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Apakah engkau tidak ingin kedudukanmu di sisiku bagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Faraja'a, sahabat Ali pun tenang sehingga beliau kembali ke kota Madinah. Wadakhala Abu Khaizama ila ahlihi fi yaumin har ba'dama sara Rasulullah SAW ayyaman. Setelah beberapa hari Rasul berangkat, ya, Abu Khaizamah menemui keluarganya di saat hari yang sangat panas. Fawajada imra'ataini lahu fi 'arishain lahumā fi ḥā'iṭin. Beliau menjumpai kedua istrinya yang sedang berada di kemah yang dibangun di sebuah kebun. Qad rashat kullu wahidatin minhumma 'arishaha. Masing-masing istrinya sudah menyiapkan tempat di dalam kemah tersebut. Ya, ceritanya ya kayak healing begitu ya, nyantai. Punya kebun beliau, bangun tenda di situ. Nah, istrinya yang kemudian dekorasi tendanya. Wa baradat lahu ma'an, sudah disiapkan air yang dingin. Wa hayyat lahu ta'aman, sudah disiapkan makanannya juga. Falamma dakhala qama 'ala babil 'arish. Ketika Abu Khaizamah masuk, beliau terdiam di pintu kemahnya. Fanadhara ila imra'ataihi wa ma sana'ata. Beliau memperhatikan kedua istrinya sedang beraktivitas, melihat tendanya, melihat air, makanan. Istrinya lagi sibuk ngurusi tendanya. Kemudian beliau sadar. Faqala Abu Khaizamah mengatakan, Rasulullah fil dahwarih wal har. Rasulullah ini lagi di jalan, kepanasan, kena angin padang pasir. Wa Abu Khaizamah fi dhillim barid wa ta'amin muhayya' wa imra'atin hasna. Sementara Abu Khaizamah berada di tenda yang dingin, berada di tengah-tengah makanan yang melimpah, ditemani oleh istri yang cantik. Mahadha bin Nasr. Ini gak adil ini. Apa-apaan ini? Masa saya meninggalkan Rasul kepanasan di jalan, berjuang di jalan Allah, sementara saya di rumah enak sama keluarga saya? Enggak. Ini bukan prinsip saya ini. Tumakal. Kemudian Abu Khaizamah mengatakan, Wallah, la adakhul 'arisha wahidatan minkuma hatta alhaqa bi Rasulillah SAW. Demi Allah, saya tidak sudi masuk ke kemah kalian berdua, wahai istriku, sampai aku menemui dan menyusul Rasulullah SAW. Fahayi ali zadan. Siapkan untukku perbekalan. Fafa'alata. Kedua istrinya pun patuh. Ya. Langsung disiapkan perbekalan untuk berangkat perang. Yang awalnya nyantai, disiapkan makanan untuk nyantai, berubah makanannya, dirubah menjadi persediaan untuk tempur. Tsumma qaddama nadhihahu fartahala. Disiapkan tempat airnya dan beliau pun berangkat. Tsumma kharaja hatta adraka Rasulullah SAW sallam hina nazala Tabuk. Kemudian Abu Khaizamah pun berangkat menyusul Rasul dan ketemu di Tabuk. Wa qad kana Umair bin Wahab al-Jumahi adraka Abu Khaizamah fi at-tariq. Umar bin Wahab al-Jumahi berpapasan dengan Abu Khaizamah di perjalanan. Jadi ketika Abu Khaizamah menyusul di jalan ketemu sama Umar bin Wahab. Fatarafaqa. Akhirnya mereka berangkat bareng. Kau nanti, mau ke mana kamu? Ya mau ikut Rasul. Lah kamu? Sama. Saya juga mau nyusul Rasul. Saya bareng aja. Bareng. Akhirnya berangkat menuju ke Tabuk barengan. Hatta idza danau min Tabuk, ketika keduanya mendekati Tabuk, qala Abu Khaisamah lahu, Abu Khaisamah berkata kepada Umair, innali dzamba. Umair, saya ini sebenarnya ngerasa salah sama Rasul. Fala 'alaik an tatakhallafa 'anni. Enggak masalah kalau kamu duluan berangkat, ya. Hatta ati Rasulullah SAW. Saya ingin ketemu sama Rasul terlebih dahulu, ya. Saya mau menyiapkan diri, ingin minta maaf sama Rasul. Fafa'al, Umar pun nurut. Sudah kalau gitu, kita pisah di sini. Umar lanjut. Hatta idza dana min Rasulillah, qala an-nas, hadza rakib 'ala at-tariqi muqbil. Ketika Abu Khaisamah mendekati lokasi Rasul, orang-orang yang ada di sekitar beliau berkata kepada Rasul, ini ada orang datang Rasul, bawa pakai kuda. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kun Abu Khaisamah. Dia adalah Abu Khaisamah. Ya, padahal belum kelihatan, masih agak jauh. Qalu, ya Rasulullah, huwa wallah Abu Khaisamah. Wih Rasulullah, dia memang demi Allah, benar-benar Abu Khaisamah. Falamma anakha, ketika Abu Khaisamah menambatkan kendaraannya, akbal, dia pun datang, fasallam ala Rasulillah, menyampaikan salam kepada Rasul, faqala lahu, kemudian Rasul pun langsung, ya, berkata kepada Abu Khaisamah, aula lak ya Abu Khaisamah, ya, aula lak, ini ucapan, apa, kayak bentak, ya ikhwah, versi Arab, ya ibaratnya, kalau bahasa wong Jawa gitu, ya apa Abu Khaisamah? Nah, kayak gitu, ya. Gimana kamu ini? Ya, kok enggak ikut bareng sama kita? Kok telat datangnya? Seperti itu ya. Tapi dengan bahasa yang singkat, aulalak Abu Khaisamah. Ya, Abu Khaisamah sadar salah dia. Fa akhbarahul khabar. Abu Khaisamah pun menyampaikan apa adanya. Tidak beralasan, tidak basa-basi. Ngaku salah, ya Rasul. Mohon maaf. Saya kepilap Rasul, ya. Saya waktu itu terlalu terpana dengan keadaan rumah sampai akhirnya lupa untuk berangkat. Tapi alhamdulillah Allah mengingatkan saya, jadi saya bisa nyusul ke sini. Faqala lahu khairan wa da'ala. Rasul pun mengucapkan kebaikan dan mendoakan kebaikan untuk Abu Khaisamah. Tayyib. Waqad kana Rasulullah SAW lamma marra bil hijri fi min diyari Tsamud qala. Ketika perjalanan saat Rasulullah SAW melewati wilayah Hijr, itu wilayah perkampungan kaum Tsamud, ya. Beliau sempat mengatakan, la tadkhulu ala haula'il qaum al mu'addabin illa an takunu baqin. Kalian jangan masuk ke perkampungan orang-orang yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Fa illam takunu baqin fala tadkhulu 'alaihim. Kalau kalian enggak bisa nangis, jangan nekat masuk ke kampung mereka. La yusibukum mislu ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ini adab, ya. Tempat-tempat dulu yang masih tersisa sekarang, yang dulunya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adabnya jangan masuk. Apalagi dipakai wisata, jangan, ya. Mending lewat pergi, ya, atau cari jalur yang lain. Kalau harus melewati tempat itu, menangislah. Kalau enggak bisa nangis, cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Karena khawatir, ya, murka Allah masih ada di situ. Khawatirnya nanti kena, ya. Na'udzubillah. Waqala Rasulullah juga berpesan, la tashrabu min ma'iha syai'an. Kalian jangan menyentuh sedikit pun mata air di kampung itu. Wala tatawadda'u minhu lis-shalah. Jangan dipakai wudu untuk salat. Wa ma kana min 'ajirin ajantumuhu fa'lifuhul ibil. Kalau kalian sudah terlanjur memakai airnya untuk bikin tepung roti, buang tepungnya, kasihkan unta. Wala ta'kulu minhu syai'an, jangan ada yang dimakan. Wa amarahum ayuhriqul ma', Rasulullah memerintahkan mereka untuk menumpahkan air yang sebelumnya mereka bawa. Wa ayyastaqu minal bi'ri allati kanat tariduha an-naqah. Dan Rasul meminta mereka untuk mengambil air dari sumur yang dulu biasa dipakai untuk minum ontanya Nabi Shalih. Kalau sumur itu tidak masalah, karena sumur itu disiapkan untuk ontanya Nabi Shalih. Selain itu jangan disentuh airnya, jangan dipakai berwudu, jangan dipakai bekal untuk minum. Kalau terlanjur kalian bawa, tumpahkan saja airnya. Kalau terlanjur kalian bikin roti, buang rotinya, kasihkan ke unta. Wa fi sahih Muslim an Abi Humaid As-Sa'idi qala, disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, intalaqna hatta qadimna Tabuk. Kami pun berangkat hingga sampai di Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, satahubbu alaikumul lailah rihun syadidah. Malam ini akan ada badai, angin yang sangat kencang. Fala yakum ahadun minkum, jangan ada yang berdiri. Faman kana lahu ba'irun fal yashudda 'iqalah, yang punya unta hendaknya dia mengikat dengan kuat ontanya. Fahabbat rihun syadidah. Ternyata benar, ketika malam tiba ada badai, anginnya begitu kencang. Faqama rajulun, ada satu orang ini yang wallahu a'lam kenapa berdiri dia. Fahamalat rihata alqattu bijabalai toy, langsung dihempas oleh angin sampai terlempar ke gunung Toy. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq mengatakan, wa asbahan nas wala ma'a ma'ahum. Keesokan harinya para pasukan kaum muslimin tidak memiliki perbekalan air. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka lapor kepada Rasul, "Rasul, kita tidak punya air, gimana ini?" Fada Allah, Rasul pun berdoa kepada Allah. Fa sallallahu sahabatan, Allah mengirim sebuah awan. Fa amtarat, awan itu pun mengguyurkan air hujan. Hatta tawan nas, hingga pasukan muslimin pun puas dengan air itu. Wahtamalu hajatahum minal ma', bahkan mereka bisa menampung airnya untuk perbekalan. Tsumma sara hatta idza kana bi ba'd at-tariq ja'alu yaqulun takhallafa fulan. Beliau melanjutkan perjalanan. Ketika di tengah jalan, para sahabat ada yang lapor kepada Rasul, "Rasul, si fulan itu tidak mau lanjut." Fayaqul, Rasul pun menjawab, "Da'uh, ya biarkan saja. Fa'iyyaku fihi khairun fasayulhiquhu Allahu bikum." Kalau dia orang baik, akan nyusul nanti. "Wa'iyyaku ghairu dzalik faqad arahakum Allahu min." Tapi kalau dia bukan orang baik, Allah sudah membuat kita tenang dari dia. Mending enggak usah ikut, daripada ikut tapi moyo iya aja. Daripada ikut repotin gembosi kita, mending enggak usah ikut sekalian. Wa talawwama 'ala Abi Dzarrin ba'irah. Abu Dzar saat itu membawa onta. Ontanya melambat, mungkin kecapean ontanya ini. Jalan dari Madinah ke Tabuk teler ontanya. Speednya semakin menurun, ya. Falamma abta'a 'alaihi, ketika ontanya ini semakin lambat jalannya, akhada mata'ahu 'ala dhahri. Abu Dzar turun, barang-barangnya diambil, angkut di atas punggungnya. Tsumma kharaja yattabi'u rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyia. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan jalan kaki sambil mengikuti jejak langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kayak lambat banget ontanya ini. Ya, mending saya jalan kalau kayak gini. Akhirnya turun, diambil barangnya, unta ini ditinggal, lanjut berangkat. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di manazilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat. Panadara nadzirun minal muslimin, ada salah satu pasukan yang melihat ada orang yang datang. Faqala, dia melapor, "Ya Rasulullah, inna hadzal rajul yamshi 'ala at-tariq." Wahai Rasulullah, ada orang datang itu dari kejauhan jalan kaki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mengatakan, "Kun Abu Dzar." Saya yakin itu Abu Dzar. Falamma ta'ammalu, ketika orang-orang memperhatikan, iya toh, Abu Dzar toh, dilihat ya. Qalu ya Rasulullah, huwa wallah Abu Dzar. Orang-orang pun mengatakan, "Rasulullah, benar itu, demi Allah, itu Abu Dzar." Ya. Faqala, Rasul pun mengatakan, "Rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'atu wahdah." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia jalan sendirian, nanti matinya juga sendirian dan nanti akan dibangkitkan juga sendirian. Ya. Baik. Jalan sendirian jelas. Nyusul Rasul karena tadinya ketinggalan. Pas nyusul pakai onta. Ontanya teler di jalan, tinggal sama beliau jalan kaki lanjut ke Tabuk, ya. Meninggal sendirian nanti akan disebutkan kisahnya, ya. Beliau meninggal dalam keadaan gak ada orang yang melihat beliau atau yang merawat beliau. Dan beliau akan dibangkitkan sendirian, semua kita juga akan dibangkitkan sendirian. Wa kullun atihi yaumal qiyamati farada. Wa fi sahih Ibn Hibban an Ummi Dzar, disebutkan dalam sahih Ibn Hibban dari Ummu Dzar, qalat, Ummu Dzar pernah bercerita, ini istrinya Abu Dzar, pernah cerita. Lama hadrat Abu Dzar al-wafat, ketika Abu Dzar sudah menjelang kematiannya, bagait, saya menangisi ya, keadaannya. Faqala, Abu Dzar bertanya kepada istrinya, ma yubki, kenapa kok nangis? Fakultu, kata istrinya, wa ma li la abki, wa anta tamut bifalatin minal ardi. Gimana saya tidak nangis? Kamu ini kondisinya sudah sekarat, mau meninggal, tapi tidak ada orang. Meninggalnya di tengah-tengah gurun Sahara. Oleh se'indi thawbun yasa'uka kafanan. Saya juga tidak punya kain yang cukup untuk mengkafani jasadmu nanti. Wala yadana li fi taghyibik. Saya juga tidak punya kemampuan untuk menggali kuburanmu. Ya apa ini? Gimana saya tidak nangis? Keadaanmu kayak gini. Lagi jalan, sakit, sekarat, gak ada orang. Ya. Di tengah-tengah padang pasir yang luas, gak ada kain kafan, istrinya pun tidak kuat gali kuburan. Ya, ya nangis otomatis, sedih. Ya. Ini sahabat yang mulia loh ya. Faqala, Abu Dzar dengan santai mengatakan, "Abshiri wa la tabki." Tenang, enggak usah nangis, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul li nafarin wa ana fihim. Saya pernah mendengarkan Rasul bersabda tentang sebuah kelompok yang saya termasuk dari kelompok itu. La yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi yashhaduhu 'ishabatun minal muslimin. Sungguh salah seorang dari kalian akan mati di tengah padang pasir. Yang menyaksikan kematiannya hanya beberapa orang saja dari kaum muslimin. Walaysa min ulaika nafar ahad illa waqad mat fi qaryah wa jama'ah. Kelompok yang tadi dibicarakan Rasul itu semuanya sudah meninggal dan matinya ya di kampung mereka masing-masing dan di tengah-tengah kerumunan manusia. Fa wallah fa ana dzalika rajul. Yang tersisa cuma saya. Berarti saya yang dimaksud sama beliau. Fawallah ma kadzabtu wala kadzibtu. Demi Allah, saya bukan pendusta dan saya bukan orang yang dianggap pendusta. Ini saya keadaannya seperti ini bukan karena saya jelek, tapi karena memang Rasul sudah memberitakan kepada saya. Fa absyirut tariq. Tenang, tenang. Tetap fokus jalan. Kita lanjut ya. Jadi istrinya tetap bawa Abu Dzar. Tak boleh sedih sama Ustaz, tenang. Ini sudah sabdanya Rasul. Pimaning, Rasul kalau sudah bersabda, benar. Tidak masalah mati kayak gimana. Yang penting nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut perjalanan. Fokus, lihat jalan. Ayo, lanjut. Fakuntu ashtaddu ilal kathib. Ya, istrinya lanjut ceritanya. Saya saat itu naik ke atas bukit pasir yang sangat tinggi. Atabassar, saya lihat-lihat ya, memperhatikan keadaan ada orang enggak ya. Jadi ditinggal Abu Dzar, istrinya naik. Ini mirip kayak kisahnya Nabi Ibrahim ini ya. Ibunya Nabi Ismail ini, ditinggal Nabi Ibrahim ya. Enggak ada orang, Nabi Ismail nangis haus, lari-lari enggak karu-karuan nyari bantuan. Lah ini Abu Dzar, barakallahu fik, kondisinya sakit parah ini. Cuma ada istrinya tok yang nemenin di tengah padang pasir ya. Ditinggal lari istrinya naik ke atas bukit pasir yang tinggi. Ini bukit pasir ya, bukan bukit batu ini. Pasir, atau sudah pernah naik belum bukit pasir? Ya. Iki harus seorang tangguh ini, majel itu naiknya itu. Ya. Naik sampai puncak, lihat ada orang yang lewat apa enggak. Tsumma arji' fa umarridu. Gak ngelihat orang, turun lagi, ngerawat Abu Dzar. Fabainama ana wa huwa kadzalik. Ketika kondisi saya seperti itu dan sahabat Abu Dzar juga kondisinya semakin parah. Idza ana birijalin ala rihalihim. Tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat membawa kendaraan. Faka'annahum raham tajidu bihim rawahiluhum. Mereka itu seakan seperti burung nasar yang sedang berjalan cepat, ya. Yakni ada rombongan sedang terburu-buru, ya. Lihat dari jauh. Loh itu ada orang lewat, ya. Qalat fa asyartu ilaihim. Istrinya Abu Dzar pun berkata, saya pun melambaikan tangan kepada mereka, minta bantuan, ya. Mau lari nyusul, capek, tidak kuat, ya. Habis naik gurun pasir tadi, melihat dari jauh kok ada rombongan, akhirnya dia melambaikan tangan gini, minta tolong, ya. Mereka pun melihat, loh, ada orang, ngapain itu? Fa asra'u ilayya, mereka pun bergegas menemui saya. Hatta waqafu alayya, hingga mereka pun tepat berada di depan saya. Faqalu, mereka pun bertanya, ya amatullah, wahai hamba Allah, malak, kenapa kamu? Ada apa? Qultu, saya pun berkata, imru'un minal muslimin, yamud, takufunahu. Ini loh ada orang mati, muslim. Apakah kalian bersedia untuk mengkafaninya? Qalu manhu, mereka nanya, siapa yang mati? Qultu Abu Dzar. Ya, istri yang mengatakan Abu Dzar, ya, yakni sedang sekarat, mau mati. Apakah kalian mau merawatnya? Ya. Kalau sahib Rasulullah, Abu Dzar sahabatnya Rasul, qultu na'am. Wanita ini mengatakan, iya, sahabatnya Rasul. Fafadauhu bi'abaihim ummahatihim. Mereka pun langsung kaget. Dan mereka pun mengucapkan apa semacam kayak ucapan heran. Ya. Mereka menjadikan ayah dan ibu mereka tebusan untuk sahabat Abu Dzar. Masya Allah, sahabat Rasul di tengah gurun, ngapain? Sekarat, mau mati. Innalillah. Ya. Wa asra'u ilai. Mereka pun langsung bergegas menemui sahabat Abu Dzar. Hatta dakhalu alaihi. Hingga mereka menemui sahabat Abu Dzar. Faqala lahum. Ya. Abu Dzar kembali menghibur mereka. Jadi kebalik ini. Ya. Yang harusnya yang sakit yang dihibur. Ini tidak. Abu Dzar yang menghibur mereka. Suruh tenang. Ya. Abu Dzar mengatakan. Abshiru. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Wa dzakaral hadits. Tenang. Tenang. Santai. Santai. Ya. Saya sudah dengar Rasul. Pernah bersabda tentang saya. Kemudian beliau menyampaikan riwayatnya. Tenang. Santai. Santai. Ya. Saya enggak kemana-mana. Toh juga pindah alam saja. Ya. Santai saja. Tak usah sedih. Santai. Ya. Rasul sudah ngasih tahu saya kalau saya matinya bakal kayak gini. Tenang aja. Tsumma qal, kemudian sahabat Abu Dzar berkata, "Wa innahu law kana 'indi thawbun yasi'uni kafanan li wali imra'ati, lam ukaffan illa fi thawbin huwa li aw laha." Sungguh, seandainya saya punya kain kafan yang bisa mengkafani saya atau istri saya lebih milih kain kafan itu untuk mengkafani saya atau istri saya. Yakni terpaksa kita minta bantuan Anda-Anda semua. Karena saya tidak punya kain kafan. Bayangkan. Belum mau mati ini. Cari kain kafan sendiri. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya tidak terpaksa cari kain kafan. Saya tidak akan minta bantuan kalian. Karena ini terjepit. Saya hanya ditemani istri saya. Dan tidak ada kain kafan yang bisa membungkus jasad saya nanti. Jadi saya minta tolong kalian untuk merawat jenazah saya. Fa inni ansyudukumullah. Alla yakuf. Alla yukaffinani rajulun minkum kana amiran au arifan au baridan au naqiban. Dan saya memohon kalian dengan nama Allah, jangan ada yang mengkafani saya orang-orang yang memiliki kedudukan, baik dia seorang amir pemimpin atau arif ketua atau barid utusan atau naqib seorang tokoh, ya. Yakni yang ngasih saya kain kafan orang biasa saja, jangan orang-orang terkemuka. Walaysa min ulaika nafar ahad illa waqad qarafa ba'da ma qal. Dan sangat disayangkan ternyata rombongan ini hampir semuanya itu orang-orang penting di kalangan kaumnya. Waduh, kok ngasih syarat kayak gitu Abu Dzar? Ini saya ini kepala desa di rumah saya. Oh saya Pak RT, oh saya apa namanya? Syekh Qabilah, oh saya ini, ya. Illa fatan minal ansar. Hanya ada satu pemuda dari Ansor. Qala, pemuda ini mengatakan, ya am, wahai paman, ana ukaffinuk fi ridai hadza. Saya yang akan mengkafani jasadmu nanti dengan selendang saya ini. Wa fi thawbain fi aibati min ghazli ummi. Dan saya akan menambahkan kain kafan dari kain yang ada di tas saya, tenunan ibu saya sendiri. Jadi ibu saya itu pintar menenun kain, tak simpen di tas, nanti tak kasihkan kepadamu sebagai kain kafan. Qala fa anta tukafinun. Ya sudah, berarti kamu yang berhak untuk mengkafani jasad saya. Kemudian Abu Dzar pun meninggal. Fakafanahul Ansari. Sahabat Ansar, orang Ansar ini pun akhirnya mengkafani beliau. Wa aqamu alaih. Kemudian mereka pun sholat, mensholati sahabat Abu Dzar. Wa dafanuhu fi nafar kulluhum Yaman. Kemudian mereka pun menguburkan sahabat Abu Dzar pada beberapa orang yang semuanya itu Yaman. Yaman ini berasal dari Yaman, ya, bisa diartikan wilayah. Ya, ini mereka semuanya orang-orang jauh. Ya, ini benar yang dikatakan Rasul. Abu Dzar ini nyusul ke Tabuk jalan sendirian, nanti juga mati juga sendirian, nanti juga bangkit juga sendirian. Rahimallahu Abu Dzar. Kasihan Abu Dzar ini. Semoga Allah merahmati beliau. Radiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah melanjutkan kembali kisah perang Tabuk. Jadi tadi itu sekilas info ya dari penulis untuk menjelaskan maksud dari sabda Nabi di atas. Rahimallahu Abu Dzar. Yamshi wahda, yamutu wahda, yub'ath wahda. Yamshi wahda pada perang Tabuk. Yamut wahda, tadi disebutkan kisahnya. Wa yub'ath wahda, kullun ati ila rahmani farda. Kita semua akan menghadap Allah sendirian. Barakallahu.